Selagi ada daulat tuanku, darah Bentan tidak akan mengalir keluar Rio. Anak Bentan Bukit Batu berpantang mundur setapak pun. Tapi Baginda, mohon Patik. Wan Anom istri Patik tengah hamil. Sepeninggal Patik keseberang, harap Wan Anom mendapat perlindungan Baginda Sultan. Halo Insan Edukasi, apa kabar? Kali ini melalui acara Dongeng Radio Edukasi PPMR Yogyakarta, Paman Dongeng akan kembali bercerita. Kisah kali ini berasal dari daerah Bintan, tentang riwayat seorang laksamana perang, dengan judul Datuk Putih Laksamana Bentan. Pada awal abad ke-18, konon di Bukit Batu Ulu Bintan, tinggallah seorang panglima bergelar Datuk Putih. Dia tinggal bersama istrinya yang cantik bernama Wan Anom. Panglima Datuk Putih tahu bahwa dia punya saudara seayah, yaitu Sultan Mahmud Syah II Johor, yang berkedudukan di kota tinggi. Namun Sultan Mahmud tidak tahu bahwa Panglima Datuk Putih adalah saudaranya. Biarlah Sultan Mahmud tidak tahu keturunannya. Bagaimanapun juga dia tetap saudaraku dan tidak akan putus begitu saja, kata Datuk Putih kepada Wan Anom istrinya. Yang namanya saudara, walau tidak sekandung, namun ya tetap juga aku rindu padanya. Aku juga ingin membaktikan diriku pada Sultan Mahmud. Maka menyeberanglah Panglima Datuk Putih bersama Wan Anom menuju ke negeri Johor, meninggalkan Bukit Batu Ulu Bintan, tanah kelahirannya, untuk menemui Sultan Mahmud. Konon di Johor menghadaplah Bendahara Abdul Jalil dan Tun Aman. Mereka menghadapkan Datuk Putih dari Ulu Bintan itu kepada Yang Mulia Sultan Mahmud. Baginda Sultan Mahmud menerima kedatangan perwira baru dari Ulu Bintan itu dengan senang hati. Selamat datang di negeri kami, saudaraku Datuk Putih, kata Sultan Mahmud menyambut kedatangan Datuk Putih. Senang rasanya engkau mau berkunjung di sini. Patik Baginda, sebenarnya keinginan saya untuk berkunjung ke sini sudah lama, namun baru kali ini terwujud, jawab Datuk Putih dengan penuh hormat. Dia juga menyampaikan maksud kedatangannya ke negeri Johor. Baginda Sultan Junjungan Patik, Patik ingin sekali mengabdikan diri kepada Baginda. Seluruh hidup Patik ingin saya serahkan untuk Baginda Sultan. Dengan pertimbangan masa lalu, yaitu bahwa Datuk Putih pernah menumpas perompak lanun Pulau Kiabu, perairan Siantan, Datuk Putih langsung diangkat menjadi laksamana. Baginda Sultan Mahmud bersabda, Datuk Putih, engkau perwira pemberani. Dulu pernah kau pertaruhkan nyawamu untuk menumpas perompak di perairan Siantan. Maka engkau aku angkat menjadi laksamana. Datuk Putih dengan senang hati menerima anugerah itu. Maka Baginda Sultan melanjutkan sabdanya. Datuk Putih, selanjutnya engkau juga akan aku anugerahi nama sesuai dengan asalmu, yakni Laksamana Bentan. Patik mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Paduka pada diri Patik, dan Patik pun akan setia kepada Baginda Sultan sampai akhir hayat. Kata Datuk Putih dengan penuh semangat. Dia sangat senang. Cita-cita mengabdikan diri kepada Sultan Mahmud kini terlaksana. Namun di balik keputusan Sultan Mahmud, ada seseorang yang diam-diam merasa disingkirkan, yaitu Sri Bijawangsa, orang kuat yang selalu di samping Sultan Mahmud. Sri Bijawangsa merasa dialah yang berhak menyandang Laksamana. Gelar itulah yang sudah lama diidam-idamkannya. Maka ketika upacara penobatan Datuk Putih sebagai Laksamana Bentan, dia pamit pergi dari tempat upacara. Maaf, Peribu, maaf, Baginda. Bukannya saya sengaja meninggalkan upacara ini. Tapi Pati ada keperluan yang tidak bisa Pati tinggalkan. Kata Sri Bijawangsa kepada Baginda Sultan Mahmud. Ada apa gerangan Wangsa? Hingga engkau meninggalkan upacara ini? Tanya Baginda Sultan terheran-heran. Maafkan Patik, Baginda. Patik tak bisa berkata. Tapi ini sangat penting. Sekali lagi, maafkan Patik, Baginda. Kata Sri Bijawangsa. Kemudian berlalu pergi meninggalkan upacara penobatan Datuk Putih. Semua yang hadir di sana heran. Dan hanya bisa menebak-nebak ada apa dengan Sri Bijawangsa. Ada apa ya dengan Sri Bijawangsa? Mungkin jangan-jangan dia ya bisa aja begitu, tapi kan sepertinya dia. Kecemburuan Sri Bijawangsa itu semakin memuncak. Tatkala Laksamana Bentan terpilih pula menjadi panglima perang, menghadang serangan Jambi dan perompak Lanun di perauran Riau. Dan bukannya dirinya yang ditunjuk oleh Baginda Sultan. Jambi dikabarkan akan menyerang Johor, titah Sultan Mahmud. Sementara perompak Lanun telah berkeliaran di perairan Riau pulau-pulau segantang lada. Sultan Mahmud kemudian bertanya kepada Bendahara Abdul Jalil. Menurutmu, siapakah panglima perang Johor yang dapat dipercaya menghadang musuh itu, Bendahara? Harap ampun, beribu-ribu ampun, Patik menyembah Paduka Sultan. Sri Bijawangsa menyaut terlebih dahulu sebelum Bendahara Abdul Jalil sempat bersuara. Patiklah satu-satunya panglima yang sanggup menghadang musuh itu, tuanku. Sembah orang kuat di istana Kota Tinggi itu dengan penuh nafsu. Tidak, Wangsa. Tegas Baginda Sultan. Engkau tidak boleh berpisah dengan kami di istana. Bagaimana Bendahara Abdul Jalil? Apa pendapatmu? Kata Baginda Sultan kepada Abdul Jalil. Ampun tuanku. Bendahara Abdul Jalil pun mengajukan sembah. Patik memilih Laksamana Bentan. Dia orang Bentan, sudah mengetahui seluk-beluk perairan Riau. Maka menurut hemat Patik, dialah yang patut diberi kepercayaan, tuanku. Terima kasih, Bendahara Abdul Jalil. Kami pun percaya kepada Laksamana Bentan. Jelas Sultan Mahmud tanda sepakat. Bagaimana pikiran Laksamana Bentan sendiri? Tanya Baginda Sultan kepada Laksamana Bentan yang sedari tadi duduk tenang di samping Tun Ama dan Tun Arya. Laksamana Bentan menyembah khidmat, seraya berkata, "Selagi ada daulat tuanku, darah Bentan tidak akan mengalir keluar Rio. Anak Bentan Bukit Batu berpantang mundur setapak pun." Sumpah setia disampaikan pula oleh Datuk Putih Laksamana Bentan. "Tapi Baginda, mohon patik. Wan Anom istri patik tengah hamil. Sepeninggal patik keseberang, harap Wan Anom mendapat perlindungan Baginda Sultan." Maka Baginda Sultan pun bersumpah setia. "Mengandung rupanya istrimu Laksamana, jangan Laksamana bimbangkan. Kami bersedia menjaga keselamatan Wan Anom, istri Laksamana." Begitu janji Sultan Mahmud Shah. Singkat cerita, berperanglah Datuk Putih Laksamana Bentan di perairan Riau dan pulau-pulau segantang lada yang berbatasan dengan Laut Johor. Sri Bijawangsa tambah kecewa. Suatu hari, dia menggoda Wan Anom yang sedang ditinggal suaminya. Tetapi perempuan Bentan berparas menawan itu tak mampu diusik, tak mempan bujuk rayu, karena begitu setia kepada suaminya. Sri Bijawangsa merayu Wan Anom istri Laksamana Bentan. "Wan Anom, putri Bentan yang cantik jelita, tidakkah kau rindu pada suamimu? Sudah berminggu dia pergi tanpa kabar berita. Jangan-jangan dia sudah binasa di medan laga." "Wahai Paduka Sri Bijawangsa, hamba mohon, Paduka jangan bicara sekenanya. Suami hamba sedang menjalankan tugas mulia dari Baginda Sultan." Wan Anom memotong kata-kata Sri Bijawangsa. "Sekali lagi hamba mohon, segera tinggalkanlah rumah saya ini." Sri Bijawangsa pun kemudian pergi meninggalkan rumah Wan Anom dengan marah. "Awas engkau orang Bentan," ancam Sri Bijawangsa. "Laki bini, sama saja pongahnya. Yang laki congkak diberi kuasa gelar Laksamana, yang perempuan tinggi hati dengan wajah cantiknya." Begitu, kata Sri Bijawangsa meluapkan perasaannya. Konon, di suatu hari lewatlah di halaman rumah Wan Anom, penghulu bendahari membawa talam berisikan makanan Baginda Sultan Mahmud. Wan Anom yang tengah mengidam, melelehkan air liurnya, mencium bau nangka santapan Sultan Mahmud Shah II itu. Bagaikan didorong-dorong jabang bayi dalam kandungannya untuk memburu penghulu bendahari, seraya menyampaikan maksudnya, tengah mengidam nangka itu. "Wahai penghulu bendahari, sudikah kiranya engkau memberiku sedikit saja dari makanan yang kau bawa itu?" Wan Anom menghentikan langkah penghulu bendahari. "Bayi di perutku ini menendang-nendang, menginginkan makanan itu." Penghulu bendahari menjawab Wan Anom, "Ah, tapi ini hidangan untuk Baginda Sultan Mahmud. aku bisa kena marah bila memberikannya pada orang lain. Wan Anom memohon lagi. Tapi bayi dalam kandunganku ini yang menginginkannya. Rasa kemanusiaan dalam diri penghulu bendahari jugalah yang akhirnya memutuskan untuk memberikan sepotong nangka hidangan Sultan Mahmud. Nangka itu kemudian dicabik sedikit, lalu diberikan kepada Wan Anom, dan Wan Anom memakannya dengan sukacita. Namun betapa murkanya Baginda Sultan Mahmud tidaklah dapat dilukiskan dengan kata-kata. Penghulu bendahari nyaris ajal di ujung keris berbisa. Apalagi Sri Wijayawangsa terus-menerus memanas-manasi suasana. Pendurhaka Melayu memberi Baginda Sultan makanan sisa. Bunuh dia! Kata Sri Wijayawangsa setelah mendengar pengakuan penghulu bendahari bahwa Wan Anom, istri Laksamana Bentan, memakan seulas nangka baginda itu. Bedebah, panggil Wan Anom. Titah baginda sultan. Biar disobek perutnya itu. Akan dilihat apakah benar si jabang bayi dalam perutnya mengidam nangka kami. Durhaka anak Melayu memberi sultan makanan sisa. Oh, ampun. Pikir dulu tuanku, sembah bendahara Abdul Jalil. Namanya orang tengah mengidam. Dan bukankah tuanku sudah bersumpah setia akan melindungi Wan Anom, istri Laksamana Bentan itu? Ah, lagi-lagi si pendurhaka Melayu Sultan. Tukas Sri Wijayawangsa kembali memanas-manasi Baginda Sultan Mahmud. Jangan tuanku pikir-pikir lagi. Pendurhaka Melayu memberi Sultan makanan sisa. Perlu dihabisi. Wan Anom patut dibunuh dengan keris berbisa pusaka raja. Alkisah, maka habislah jiwa Wan Anom dan bayi yang ada di dalam kandungnya oleh keris berbisa Baginda Sultan. Wan Anom telah menjadi kurban keangkara murkaan. Baginda Sultan Mahmud yang tadinya berjanji melindungi Wan Anom justru membuatnya celaka. Dan semua itu karena bujukan jahat Sri Wijayawangsa. Betapa murkanya Laksamana Bentan tatkala pulang membawa berita kemenangan, tetapi menemui rumah tangganya berantakan, tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Tun Arya setia mengabarkannya dan juga dikuatkan oleh cerita bendahara Abdul Jalil dan Tun Aman. Laksamana Bentan, maafkan Patik tidak dapat berbuat banyak untuk membantu Wan Anom. Apalah kiranya kekuatan Patik di hadapan Baginda Sultan? Kata Bendahara Abdul Jalil sambil menyesali diri. Tun Aman pun ikut bicara. Laksamana Bentan, maafkan Patik. Sebenarnya kejadian ini atas dasar hasutan dari Paduka Sri Wijayawangsa. Dari awal dulu sebenarnya dia sudah iri dengan Laksamana. Maka dia membujuk Sultan Mahmud untuk menghukum Wan Anom istri Paduka. Baiklah kalau begitu. Sri Wijayawangsa harus mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Begitu Laksamana Bentan menanggapi laporan dari para punggawa yang masih setia padanya. Kita akan atur rencana bagaimana cara untuk menyingkirkan Sri Bijawangsa. Kemudian kita baru membalas sakit hati karena kematian Wan Anom istriku dan bayi yang dikandungnya. Maka tak lama kemudian Sri Bijawangsa disingkirkan. Dia mati diracun oleh Tun Endah Jelita, istri dari Tun Aman. Baiklah, kalau sudah nasib kami anak kelahiran Bentan begini, jalan pintas akan dihadapi, tegas Datuk Putih Laksmana Bentan. Dan dia berjanji kepada Bendahara Abdul Jalil beserta para punggawa. Bendahara Abdul Jalil, atas kuasa kami orang Bentan, duduklah menjadi Sultan Johor ini. Sementara Sultan Mahmud Syah akan berakhir pula riwayatnya di tanganku, kata Laksamana Bentan. Pada suatu sore, Sultan Mahmud Syah tengah berdiri di atas batu bentara, akan turun ke kali untuk mandi. Tatkala itulah, Laksamana Bentan menyambutnya dengan tusukan keris seraya berkata, "Rasakan olehmu, Sultan, ujung keris anak kelahiran Bentan ini. Setimpal sudah ganjarannya, wahai saudara." Keris Laksamana tertancap. Baginda Sultan pun terjatuh. Namun keris Baginda Sultan juga tercabut dari sarungnya. Dan karena kehendak Tuhan, keris berbisa Baginda Sultan Mahmud menggores ibu jari kaki Laksamana Bentan. Laksamana. Sultan Mahmud merintih dan segar. Aku bersumpah ke kami tujuh keturunan, jangan cicakkan kaki anak keturunan Bentan di bumi Bukit Batu. Muntah darah dia. Baginda pun kemudian mangkat. Bersumpah tujuh turunan juga, saut Laksamana Bentan di tengah perang kesakitannya, dijalari bisa keris Sultan Mahmud. Jangan injak kaki anak keturunan Kota Tinggi Johor ke bumi Bentan. Muntah darah dia. Konon, begitulah kisahnya. Datuk Putih Laksamana Bentan pulang ke Bukit Batu Ulu Bintan dalam keadaan merana, terjalar bisa keris Sultan Mahmud. Beliau pun akhirnya mangkat di negeri kelahirannya. Bagaimana insan edukasi? Mengharukan sekali cerita kali ini ya. Kebaikan dan janji-janji yang diberikan Sultan Mahmud ternyata luntur karena hasutan dari Sri Bijawangsa. Dan akhir dari semua ini terjadi pertumpahan darah. Pertumpahan darah yang merugikan dan akhirnya memutus tali persaudaraan. Kalian tentunya tidak akan suka menghasut orang lain. Jangan ya, itu pesan Paman Dongeng yang harus kalian ingat.